Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali diberikan taufik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diberikan pertolongan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa tergerak hati-hati kita semuanya menuju ke tempat kita yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dalam rangka menghadiri majlisul ilm, majlis yang dibacakan di situ ayat-ayat Allah, begitu juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qanitin wa akhwatillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa, kita kembali akan melanjutkan pelajaran kitab Al-Aqidah Al-Wathiqiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita masih pada ucapan beliau. Beliau menjelaskan bahwasanya di antara akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Firqatul Najiyah Al-Ta'ifah Al-Mansurah adalah huwal iman billah, beriman kepada Allah wa malaikatihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusuli, dan beriman kepada rasul-rasulnya, wal ba'thi ba'dal maut, dan beriman dengan adanya kebangkitan setelah kematian, wal imanu bil qadari khairihi wa syarri, dan beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas sedikit tentang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu mencakup empat perkara. Beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala mencakup empat perkara. Yang pertama adalah al-imanu biwujudillahi ta'ala, beriman dengan adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dijelaskan beriman dengan adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala? Setelah kita jelaskan bahwasanya Allah itu adalah Zat yang Maha Tinggi, yang Maha Perkasa, Maha Kuasa, dan juga sifat-sifatnya, tetapi dia tidak bisa kita lihat ketika kita di dunia. tidak bisa kita lihat ketika kita di dunia. Maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah tabaraka wa ta'ala ketika di dunia dan nanti akan dilihat nanti pada hari kiamat, maka kita harus benar-benar beriman dan yakin dengan seyakin-yakinnya tanpa keraguan sama sekali tentang adanya Allah tabaraka wa ta'ala. Keberadaan Allah tabaraka wa ta'ala atau adanya Allah tabaraka wa ta'ala itu ditunjukkan oleh empat perkara. Yang pertama yang dimaksudkan wa rahimakumullah dilalatul fitrah ala wujuhi. Fitrah manusia itu mengimani, meyakini akan adanya Allah tabaraka wa ta'ala, akan adanya sang pencipta. Fitrahnya manusia itu secara fitrah, yakni dengan tanpa banyak berpikir, dengan tanpa belajar, dengan tanpa menuntut ilmu, fitrahnya manusia meyakini adanya Allah tabaraka wa ta'ala. Kecuali orang-orang yang benar-benar jeleneh. Nah, aneh, hatta Fir'aun, dia meyakini sebenarnya adanya Allah tabaraka wa ta'ala. Ma min mauludin yula illa yula du'al fitrah. Rasulullah SAW menyatakan tidaklah seorang bayi, seorang anak dilahirkan kecuali dilahirkan di atas fitrah. Di atas Islam, beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanih. Maka kedua orang tuanya lah yang merubah dia menjadi seorang Yahudi, atau menjadikan dia seorang Nasrani, atau menjadikan dia seorang Majusi. Ini karena hidirrahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, yang menunjukkan keberadaan Allah tabaraka wa ta'ala, adanya Allah tabaraka wa ta'ala adalah dilalatul aql ala wujudillahi ta'ala. Pendalilan dari sisi akal akan adanya Allah tabaraka wa ta'ala, yakni sebagaimana kita jelaskan kemarin, bahwasanya makhluk-makhluk yang besar, matahari beredar, terbit dan juga terbenam, begitu juga bulan, langit, dan juga makhluk-makhluk yang besar, yang itu tidak mungkin, ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang mengaturnya. Tidak ada yang menciptanya. Sebagaimana manusia meyakini perkara-perkara yang besar di dunia ini, bahkan perkara yang kecil saja, tidak mungkin tidak ada yang menciptanya. Adanya sesuatu menunjukkan ada yang membuat. Adanya sesuatu menunjukkan adanya yang menciptakan. Adanya sesuatu bisa berjalan karena ada yang mengatur. Nah, begitulah yang terjadi di muka bumi ini. Langit, begitu juga bumi, lautan, matahari, bulan, bintang, terbit dan tenggelam, itu ada yang mencipta dan ada yang mengatur. Itulah Allah tabaraka wa ta'ala. Itu dalilah akliyah atau dilalatul akal yang menunjukkan keberadaan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, penunjukan adanya Allah tabaraka wa ta'ala adalah dilalatu al-his, penunjukan adanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan panca indera kita yang bisa kita rasakan. Yakni ini mencakup dua perkara. Dalil panca indera yang menunjukkan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat dari dua perkara. Yang pertama adalah annana nasma'u wa nusyahidu min ijabati da'i wa wawzil makrubin. Kita bisa mendengar dan menyaksikan, atau bahkan mengalami sendiri, ketika orang-orang yang berdoa dikabulkan doanya. ketika orang-orang yang berdoa dikabulkan doanya. Sebagaimana kita contohkan kemarin adalah apa? Bagaimana doa Rasulullah SAW ketika beliau berkhutbah dalam keadaan cuaca cerah, tidak ada awan, tidak ada mendung. Kemudian ada datang seorang Arab Badui yang mengeluhkan kemarau panjang. Banyak harta-harta yang binasa, hewan-hewan juga demikian, manusia pada kelaparan. Ya Rasulullah, maka dia mengatakan, wahai Rasulullah, fad'allaha lana, berdoalah engkau kepada Allah untuk kami. Farafa'a yadayhi, maka Allah mengangkat apa? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, waqal, dan mengatakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta hujan. Meminta hujan. Maka ternyata insyaallah rahimani wa rahimakumullah, tiba-tiba yang tadi tidak ada awan muncul awan berjalan seperti turus, seperti perisai berjalan, kemudian turun hujan yang sangat deras sampai sepekan hujan. Nah, sampai sepekan hujan enggak berhenti-berhenti, sampai datang lagi Arab Badui tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, nah sudah kelebihan hujannya, banjir di mana-mana, dikeluhkan juga oleh Arab Badui ini. Maka Rasulullah SAW meminta kepada Rasulullah untuk berdoa. Maka kembali Rasulullah berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, timpakanlah hujan di sekeliling kami dan jangan atas kami. Maka ternyata seketika berhentilah hujan tersebut. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Bisa disaksikan langsung. Nah, doa dikabulkan. Itu menunjukkan apa? Adanya Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan doa. Kemudian dalil panca indera yang bisa dilihat langsung selain doa, dan mungkin yang kedua ini masuk pada bagian doa tapi dipisahkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, adalah dengan adanya al-mu'jizat. Dengan adanya mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan juga para rasul. Artinya bisa disaksikan langsung. Orang-orang kafir di zaman dahulu sampai di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sering ketika para nabi berdakwah menyeru kepada Allah, menyeru untuk supaya manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka minta bukti nyata. Minta bukti burhan yang menunjukkan kebenaran dakwah para nabi tersebut. Kalau memang benar, maka tunjukkan buktinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjalankan bukti-bukti tersebut kepada para nabi dan juga para rasul dengan apa yang disebut dengan mukjizat. Yang bisa langsung dilihat oleh manusia. Di antaranya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi Allah Musa. Ayat Musa, mukjizat Nabi Musa. Nah, yang diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke batu, ternyata dari batu tersebut keluar 12 mata air langsung. Nah, mereka minta minum Bani Israel kepada Musa, banyak kabilah di situ, maka Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke batu tersebut, maka batu tersebut memancarkan 12 mata air langsung terlihat. Itu menunjukkan benar-benar adanya Allah Tabaraka wa Taala. Kok bisa demikian? Karena ketika mereka minta bukti langsung ditunjukkan oleh nabi tersebut, menunjukkan benar-benar ada keberadaan Allah Tabaraka wa Taala. Begitu juga ketika Nabi Allah Musa hampir terkejar oleh Fir'aun. Musa dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun dan juga bala tentaranya, kemudian lari ke Laut Merah sampai kaumnya Musa mengatakan, inna lamudrakun, sungguh kita benar-benar akan tertangkap. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun, Allah mengatakan tatkala kedua pasukan, kedua kelompok sudah saling melihat dari kejauhan, Musa dan pengikutnya melihat Fir'aun dan tentaranya, Fir'aun dan tentaranya sudah melihat Musa dan pengikutnya, maka kelompok ataupun pengikut Nabi Musa mengatakan, qalu inna la mudrakun, sungguh pasti kita akan tertangkap. Maka pada posisi genting seperti itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Maka langsung dengan izin Allah Subhanahu wa taala, lautan itu terbelah. Terbelah dan menjadi kering. Nabi Musa bisa berjalan, pasukannya bisa berjalan badannya. Sementara ombak ataupun lautan yang ada di kiri kanan jalan itu seperti gunung yang sangat tinggi yang mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Tetapi ketika Nabi Musa telah sampai di seberang, maka lautan kembali menyatu dan tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Ini mukjizat yang bisa dilihat langsung. Nah, akan tetapi khalafijin rahimani wa rahimakumullah, walaupun dengan mukjizat yang seperti ini yang sangat nyata, ketika orang itu tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk Islam, untuk percaya kepada para nabi, walau ja'at kullu ayatin hatta yarawul azab al-alim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaupun datang seluruh ayat, seluruh bukti, seluruh mukjizat kepada mereka, mereka tetap tidak mau percaya sampai mereka melihat azab yang pedih. Fir'aun melihat sendiri bagaimana apa lautan terbelah, seharusnya percaya kepada Musa. Nah, begitu juga kaumnya Nabi Saleh. Kaumnya Nabi Saleh, mereka meminta bukti kepada Nabi Saleh. Nah, maka keluarlah onta betina dari sebuah batu. Nabi Saleh berdoa, kemudian apa? Keluar onta betina dari sebuah batu. Melihat langsung mereka, tetapi mereka bukannya percaya, justru apa? Berniat mau membunuh onta betina tersebut, dan benar-benar mereka lakukan. Kemudian setelah itu berencana membunuh Nabi Allah Saleh. Tidak berdaya, ikhwanakumullah rahimani wa rahimakumullah, dan ini menyebabkan mereka diazab. Begitu pula apa yang Allah jalankan kepada Nabi Allah Isa. Kepada Nabi Allah Isa berupa mukjizat yuhyil mauta, diberikan kemampuan untuk menghidupkan orang yang telah mati. Langsung dilihat oleh kaumnya Nabi Allah Isa menghidupkan orang yang telah mati. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta oleh orang-orang Quraisy untuk menunjukkan ayat bukti, maka asyara ilal qamar, Rasulullah memberikan isyarat kepada bulan. Fan falaqa firqatain fara'ahunna, maka bulan itu pun terbelah. Bulan terbelah diberikan isyarat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fan falaqa firqataini fara'ahunna, maka bulan terbelah dan dilihat oleh manusia, dua potongan bulan yang terbelah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 1 dan 2, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa ayyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir, telah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah, kata Allah tabaraka wa taala. Dan jika mereka melihat ayat, wa ayyaru ayatan, ketika mereka melihat ayat, yuqridu, mereka berpaling, wa yaqulu sihrun mustamir, dan mereka mengatakan ini sihir yang telah terus menerus. Hanafiddin wa akhawati billah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini sebelum kita lanjutkan, faedah bagi kita semuanya untuk benar-benar bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, dikarenakan kita tidak melihat mukjizat Nabi, Tentunya yang kita lihat adalah Al-Quran. Tidak melihat mukjizat-mukjizat, walaupun kita tidak melihat kenyataan-kenyataan mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi, kita mendapatkan berita, tidak melihat langsung, kita Allah takdirkan, Allah berikan taufik untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Rasulullah tegaskan sendiri sebuah keutamaan. Sebuah keutamaan orang-orang yang mereka beriman dalam keadaan belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang-orang yang melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat langsung bagaimana mukjizat beliau, bulan terbelah, begitu juga mukjizat-mukjizat yang lainnya, tetapi banyak di antara mereka yang tidak diberikan hidayah oleh Allah tabaraka wa taala. Ini menunjukkan benar-benar nilai hidayah itu sangat mahal, sangat besar, dan hidayah itu benar-benar di tangan Allah tabaraka wa taala. Hendaknya kita selalu meminta hidayah kepada Allah tabaraka wa taala sampai kita meninggal dunia. Hadirin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan yang keempat, penunjukan akan adanya Allah Subhanahu wa taala adalah penunjukan dari sisi syariat. Dari sisi syar'i, tentunya kitab-kitab yang Allah turunkan semuanya berbicara tentang Allah tabaraka wa taala. Sangat banyak kalau dari sisi syar'i akan keberadaan Allah tabaraka wa taala. Kitab-kitab yang Allah turunkan itu semuanya berbicara tentang Allah tabaraka wa taala. Contoh saja dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang Allah tabaraka wa taala seperti qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ini menjelaskan sangat gamblang akan adanya Allah tabaraka wa taala. Khanafiddin wa khawadidillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang kedua dari kandungan iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tadi yang pertama adalah beriman akan adanya Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua adalah al-imanu birububiyyatihi, beriman dengan rububiyah Allah tabaraka wa ta'ala. Beriman dengan rububiyah Allah tabaraka wa ta'ala. Ay bi annahu wahdahu rabbu la syarikalah. Yani mengimani bahwasanya hanya Allah saja ar-rabb, tidak ada sekutu baginya. Hanya Allah saja ar-rabb, tidak ada sekutu baginya. Maka kata Sulaiman rahimahullah, "Warabbu man lahul khalqu wal mulku wal amru." Yang namanya Ar-Rabb adalah zat yang memiliki penciptaan. Man lahul khalqu, zat yang memiliki penciptaan. Wal mulku, dan juga yang memiliki kerajaan. Wal amru, dan yang memiliki perintah. Itulah Rabb. Mengimani Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, mengimani Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa, memiliki kekuasaan, mengimani Allah lah yang memerintah dan mengatur. Itulah beriman dengan rububiyah Allah tabaraka wa taala. Maka fala khaliqa illallah, tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Wala malika illahu, dan tidak ada raja diraja yang memiliki kecuali Allah tabaraka wa taala. Wala amra illa lahu, dan tidak ada perintah kecuali milik Allah tabaraka wa taala. Dalil yang menunjukkan ini di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-54. Allah menyatakan ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, hanya miliknya penciptaan dan perintah. Hanya miliknya lah penciptaan dan perintah. Maka barang siapa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang meyakini bahwasanya ada pencipta yang lain di alam ini, maka dia telah kufur, telah syirik dalam hal rububiyah Allah tabaraka wa taala. Begitu pula dalam hal al-amru wa tadbir, dalam hal perintah dan pengaturan. Barang siapa yang meyakini bahwasanya ada yang memerintah, ada yang mengatur di alam ini selain Allah tabaraka wa taala, maka dia telah berbuat kesyirikan dalam hal rububiyah. Seperti orang-orang yang meyakini bahwasanya ada Tuhan atau apa, Tuhan terang, ada Tuhan gelap. Nah, ada dewa terang, ada dewa gelap. Entah apa namanya, Allah taala a'lam bisawab. Nah, ada dewa-dewa katanya yang ikut serta dalam mengatur alam ini, maka itu adalah perbuatan kesyirikan, syirik dalam hal rububiyah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang al-mulk. Zalikumullahu rabbukum lahul mulk. Yang demikian itulah Allah adalah Rabb kalian. Hanya miliknya lah kekuasaan. Dan dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya Allah Sang Khalik, Sang Pencipta, ya Al-Malik, pemilik, kemudian Al-Mudabbir, yang mengatur, masuk padanya Ar-Razik, yang memberikan rezeki. Itu semuanya beriman dengan rububiyah Allah tabaraka wa taala. Barang siapa yang tidak beriman dengan ini, berarti dia telah melakukan kesyirikan dalam hal rububiyah. Ketika meyakini ada pihak-pihak yang ikut serta di dalam mengatur alam ini. Seperti apa? Yang meyakini adanya wali-wali kutub. Ada yang meyakini apa? Wali-wali kutub. Ada wali yang mengatur kutub utara, ada wali yang mengatur kutub selatan, dan seterusnya. Dalam hal tauhid rububiyah ini, itu hampir tidak didapati orang-orang yang menyekutukan Allah dalam hal rububiyah. Hatta orang-orang kafir yang mereka menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah, mereka meyakini kalau yang mencipta itu adalah Allah tabaraka wa taala. Yang memberikan rizki, yang punya kekuasaan adalah Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-9, Allah mengatakan wala in ta'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Dan jika engkau tanyakan kepada mereka, ini kepada orang-orang kafir yang berbuat kesyirikan, yang menyembah kepada selain Allah, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan yang menciptakan langit-langit dan bumi adalah Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Begitu pula dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-87, Allah menyatakan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Dan jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka mengatakan Allah, maka bagaimana mungkin mereka tertipu. Khonabidin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, dari bentuk keimanan kepada Allah tabaraka wa taala adalah al-iman bi uluhiyati. Beriman dengan uluhiyah Allah tabaraka wa taala. Beriman dengan uluhiyah Allah tabaraka wa taala. Maknanya bi annahu wahdahu al-ilahul haq la syarika lah. Mengimani, meyakini bahwasanya Allah sajalah ilah yang hak, tidak ada sekutu baginya. Meyakini hanya Allah saja ilah, sesembahan yang hak, tidak ada sekutu baginya. Sementara al-ilah bimakna al-ma'luh. Al-ilah maknanya adalah al-ma'luh ay al-ma'bud, hubban wa ta'ziman. Yang namanya ilah, Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah zat yang diibadahi dengan kecintaan dan pengagungan. Zat yang diibadahi dengan kecintaan dan pengagungan. Sehingga ketika seorang beriman dengan adanya uluhiyah Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini sangatlah banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang keesaan Allah dalam hal ini. Di antaranya Allah mengatakan, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan ilah kalian adalah ilah yang satu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Kecuali dia yang maha pengasih lagi maha penyayang. Al-Baqarah ayat yang ke-163. Berarti ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah, kalau tadi mengesakan Allah dalam hal rububiyah, yakni mengesakan Allah dalam hal perbuatan-perbuatan Allah, itu namanya apa? Bi'af'alillah, mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Kalau tauhid uluhiyah, mengesakan Allah di dalam af'alil ibad, di dalam perbuatan-perbuatan hamba. Artinya apa? Meyakini bahwasanya tidak boleh ibadah itu apapun bentuknya yang dilakukan oleh seorang hamba diberikan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala, baik doanya, kemudian istighosahnya, kemudian isti'anahnya, roja wal khauf wa tawakkul, dan sekian banyak doa atau sekian banyak ibadah tidak boleh diserahkan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Khairuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada tauhid al-uluhiyah inilah banyak manusia menyimpang padanya. Padahal tauhid uluhiyah inilah banyak manusia yang didakwahi para nabi dan para rasul, mereka tersesat padanya. Yaitu mereka beribadah kepada patung-patung, berhala-berhala, pohon-pohon keramat, batu-batuan, orang-orang yang telah mati, beribadah kepada para nabi, beribadah kepada para malaikat, dan seterusnya. Dari umat-umat terdahulu. Awal muncul kesyirikan dalam hal uluhiyah adalah di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ketika mereka menjadikan patung-patung orang-orang soleh, menjadikan orang-orang soleh yang telah mati, mereka buat patung padanya, kemudian ditaruh di majelis mereka, yang awalnya mereka ketika melihat patung tersebut ingin mengenang kuatnya ibadah mereka, supaya kalau dibangun, dibuat patung ini terkenang dengan mereka ini soleh-soleh, sehingga semangat kita timbul. Itu awal dimulanya dibuat patung-patung tersebut. Ternyata ya Allahumma rahimani wa rahimakumullah, ketika generasi yang membuat patung tersebut meninggal dunia, wanusiyal ilm, dan ilmu dilupakan, ubijat, ternyata patung-patung orang soleh itu diibadahi, disembah, diminta padanya. Dan kesyirikan yang lainnya, semua umat yang melakukan kesyirikan itu rata-rata atau bahkan semuanya dalam hal kesyirikan terhadap uluhiyah Allah tabaraka wa ta'ala, tidak beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, beribadahnya kepada patung-patung, beribadahnya kepada pohon-pohon, beribadahnya kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Maka ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah, karena memang penyimpangan yang ada di umat-umat terdahulu bahkan sampai sekarang itu dalam hal tauhid al-uluhiyah, maka inti dakwahnya para nabi adalah berdakwah kepada tauhid, yaitu tauhid al-uluhiyah. Khairul rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan oleh Az-Zuhaimin rahimahullahu taala. Naam. وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقليين. Sungguh Allah telah membatalkan orang-orang musyrikin yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah membatilkan kaum musyrikin yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Baik yang dijadikan sesembahan tersebut berupa patung-patung ataupun kuburan-kuburan orang soleh ataupun pohon-pohon yang dikeramatkan atau benda-benda yang dikeramatkan. Dibatilkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dua bukti secara akal. Dengan dua bukti secara akal. Ini menunjukkan, ingin kita jelaskan bahwasanya kesyirikan itu benar-benar menutupi akal. Kesyirikan itu benar-benar menutupi akal dan menyebabkan seorang tidak bisa berpikir jernih. Kesyirikan itu. Yang pertama yang pernah dirahimani wa rahimakumullah, kata beliau, annahu laisa fi hadhil aliha allati ittakhadhuha syai'un min khasa'isil uluhiyah. Tidak ada pada sesembahan-sesembahan ini atau pada tuhan-tuhan mereka ini sesuatu pun dari kekhususan Allah tabaraka wa ta'ala. Saya ulangi, tidak ada pada sesembahan-sembahan mereka ini sesuatu pun dari kekhususan-kekhususan uluhiyah, kekhususan-kekhususan Allah tabaraka wa ta'ala. Fahiya makhlukatun la tahluk. Sesembahan-sembahan mereka itu adalah makhluk yang tidak bisa mencipta. Makhluk yang tidak bisa mencipta. Wala tajlibu naf'an li'abidihi. Dan tidak bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang menyembahnya. Tidak bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang menyembahnya. Wala tadfa'u anhum dararan, dan tidak bisa menolak kemadharatan dari orang-orang yang menyembahnya, bahkan tidak bisa menolak kemadharatan dari diri mereka sendiri. Sesembahan-sesembahan tersebut jangankan memberikan manfaat kepada penyembahnya atau menolak kemadharatan dari para penyembahnya, diri mereka sendiri tidak mampu memberikan kemadharatan kepada atau tidak mampu memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, apalagi menolak madarat dari dirinya. Wala tamliku lahum hayatan wala mautan wala yamlikuna syai'an minas samawati wala yusyrikuna bih. Dan mereka tidak memiliki untuk para penyembahnya menghidupkan, tidak pula mematikan, dan tidak memiliki sesuatu pun dari langit-langit ini, dan tidak pula mereka bersekutu pada yang di dalam mengatur langit-langit. Sehingga sungguh sangat aneh ketika orang-orang itu meminta, berharap, menyembah, berdoa, bernazar kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala, sementara yang Tuhan ini Tuhan. Nah, berhala itu mencakup apa? Patung, mencakup apa? Pepohonan, mencakup kuburan-kuburan orang soleh, dan seterusnya dari perkara-perkara yang diagungkan, yang diibadahi, diminta, dinagari, dan seterusnya. Sangat aneh, kenapa? Karena mereka tidak bisa mencipta. Mereka juga tidak bisa memberikan rezeki. tidak bisa menolak madarat dari mereka sendiri. Tapi subhanallah, kesyirikan itu membutakan mata hati. Membutakan mata hati ya kana bidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika kaumnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam menanyakan kepada Ibrahim ketika mereka melakukan hari raya, kemudian apa? Nabi Allah Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka. Nabi Allah Ibrahim menghancurkan patung-patung mereka. Nah, maka mereka mengatakan, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Qalu, "Man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin." Dalam ayat yang lain Allah menyatakan apa? Qalu, "Man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin." Mereka mengatakan, "Siapa yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Benar-benar dia orang yang zalim." Benar-benar dia orang yang zalim. Nah, Tuhannya hancur, tidak bisa membela dirinya, iya kan? Dihancurkan oleh Nabi Allah Ibrahim, cuma ditinggalkan satu yang paling besar dan tapak digantungkan oleh Nabi Allah Ibrahim di yang paling besar tersebut. Mereka mengatakan apa? Qalu man fa'ala hadza bi alihatina? Siapa yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Innahu laminadh dhalimin. Zalim orang ini. Tuhan kami dihancurkan. Ya kan, kalau berpikir jernih kan masa Tuhannya hancur? Bisa dipaham ya? Maksud poin nomor satu ini. Enggak bisa memberikan manfaat kepada penyembahnya, tidak bisa menolak madarat dari mereka, tidak bisa mencinta, tidak bisa memberi rezeki. Bahkan jangankan tidak bisa kepada pengikutnya, kepada dirinya sendiri tidak bisa melindungi dirinya. Inna fidzal rahimani wa rahimakumullah. Nah, enggak pikir mereka, enggak mikir. Maka ketika mereka bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim, mereka mengatakan sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ketika mereka bertanya, siapa yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kita, maka sebagian mereka mengatakan, ada seorang pemuda yang suka menjelek-jelekkan Tuhan kita yang bernama Ibrahim. Maka mereka pun mendatangi Nabi Allah Ibrahim atau dipanggil Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka mengatakan, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Kamu yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim. Apa jawab Nabi Allah Ibrahim? Nabi Allah Ibrahim mengatakan, "Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza." Nah, maka Nabi Allah Ibrahim mengatakan, yang melakukannya yang paling besar ini. Maka mereka yakin pula, gimana mungkin bisa melakukannya? Wong patung enggak bisa bergerak. Loh. Terus ngapain disembah kepada Nabi Allah Ibrahim? Itu namanya apa? Membantah dengan akal-akalan. Saya paham ya? Belum dengan dalil syar'i, cuma membantah dengan akal. Oh, kalau dia sendiri enggak bisa membela, tidak bisa melakukan terhadap yang lainnya, maka apa yang dijadikan sebagai itu Tuhan? Kenapa kalian jadikan sebagai tempat ibadah? Ibrahim rahimani wa rahimakumullah. Fanuqisu ala ru'usihim faqad 'alimta ma haula yang dikun. Maka mereka langsung nunduk. Nah, atau dalam riwayat yang lain, fa'aluhum kan yang dikun. Nabi Ibrahim bal fa'alahu kabirum hadza, yang melakukannya yang paling besar ini. Fas'aluhum in kanu yang dikun. Tanya Tuhan-Tuhan yang lain itu kalau memang mereka bisa berbicara. Maka mereka menjawab lagi, laqad 'alimta ma haula'i yang dikun. Wahai Ibrahim, kamu kan tahu Tuhan-Tuhan ini, mereka ini enggak bisa bicara. Maka Nabi Allah Ibrahim mengatakan, kalau begitu ngapain menjadikan Tuhan yang tidak bisa bicara? Yang tidak bisa bicara. Dikalahkan Nabi Allah mereka oleh Nabi Allah Ibrahim dengan apa? Dengan hujah-hujah akliyah. Biar mereka sadar. Nah, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Ngapain kok disembah? Makanya mengapa dia disembah? Ini ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Tapi sekali lagi, kesyirikan itu membutakan mata hati. Setelah dikalahkan hujah-hujah mereka oleh Nabi Allah Ibrahim, mereka enggak bisa bicara. Tanya kalau yang bisa bicara, kan enggak bisa? Enggak bisa membela juga dan seterusnya. Allah mengatakan fanukisu ala anfusihim. Nah, maka mereka kembali kepada hati-hati tertunduk kepala-kepala mereka. Kemudian mereka mengatakan apa? Hariku, bakarlah dia. Ya kan? Enggak sadar mati. Enggak sadar, justru pokoknya. Prinsipnya apa? Pokoknya ini teman-teman kami, walaupun tidak bisa bicara, walaupun tidak bisa membela diri, walaupun demikian dan demikian, pokoknya kamu telah zalim. Bakar Ibrahim. Pakai apa? Kekuatan, pakai tangan. Enggak bisa berhujah, kalah hujahnya. Sudah, pokoknya salah Nabi Allah Ibrahim. Begitulah kesyirikan ya Fadhilin rahimani wa rahimakumullah, membutakan mata hati. Nah, membuat orang menjadi sangat bodoh terhadap apa? Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kesyirikan. Orang-orang yang meminta kepada kuburan-kuburan, nah, minta rezeki, minta jodoh dan yang semisalnya, alangkah bodohnya ya Fadhilin rahimani wa rahimakumullah, tetapi begitulah kesyirikan membutakan mata hati manusia. Nah, walaupun di situ ada yang tersadarkan dengan sebab ini, karena hidup rahimani wa rahimakumullah. Ingat kisahnya siapa? Mu'ad bin Jabal, Mu'ad bin Jabal dan juga Mu'ad bin Amr. Nah, yang mana ayahnya ini, ayahnya Mu'ad, yakni Mu'ad bin Amr, yaitu Amr bin Al-Jamu. Amr bin Al-Jamu yang dia memiliki sebuah Tuhan yang selalu disayangi sama dia, disimpan, disayangi oleh dia. Ya Rabbi rahimani wa rahimahu, patung, sebuah patung miliknya siapa? Ayahnya Mu'ad bin Amr, yaitu Amr bin Al-Jamuh. Maka dua orang ini, Mu'ad bin Jabal dan juga Mu'ad bin Amr bin Al-Jamuh, mereka membuat tipu daya malam-malam. Tuhan bapak ini diambil, dilemparkan. Nah, di selokan, lemparkan. Pagi-pagi bapaknya mana Tuhan saya? Marah dia yang telah dirahimani wa rahimakumullah. Tuhannya hilang, ya kan? Tuhannya hilang. Maka yang telah dirahimakumullah dia cari, ternyata ketemu. Selokan diambil, dibersihkan lagi. Nah. Besok malamnya kembali dua orang sahabat karib ini kembali ngambil Tuhannya, ayahnya ini. Ingin disadarkan ayahnya ini. Nah, maka diambil lagi, disembunyikan lagi, taruh di selokan lagi. Dicari lagi, marah dia. Siapa yang melakukan ini? Marah dia, tapi enggak tahu siapa yang melakukannya. Diambil lagi, dibersihkan lagi Tuhannya. Nah, besok paginya kembali diambil oleh dua orang ini. Marah ataupun sebelumnya dia naruh sesuatu, naruh pedang ataupun apa, ditaruh di patung tersebut. Kalau kamu hebat, bela dirimu, kata siapa? Amr bin Al-Jamuh. Kalau kau hebat, maka bela dirimu. Nanti kalau ada yang mau ngambilmu, lawan dia. Berbiasa butanya dengan kesirikan. Ternyata ya Fadhilin rahimani wa rahimakumullah, paginya hilang lagi Tuhannya Amr bin Al-Jamuh. Ternyata dicari-cari bukan di tempat yang kemarin, dicari-cari ternyata adanya di tempat apa, comberan apa namanya, bersama anjing, bangkai anjing, terikat Tuhannya bersama bangkai anjing. Ya Fadhilin rahimani wa rahimakumullah, setelah itu baru tersadarkan Amr bin Al-Jamuh. Oh, Tuhan kok seperti ini, tidak bisa membela dirinya, apalagi membela pendukung, membela penyembahnya. Ya Fadhilin rahimani wa rahimakumullah. Tapi sekali lagi, anehnya orang-orang musyrikin, orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan, buta hatinya tentang masalah ini. Sudah tahu. Nah, yang disembah tidak bisa mengabulkan, bahkan tidak bisa mendengarkan apalagi mengabulkan. maka mereka tetap melakukan kesyirikan. Yang kedua, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Atau sebelumnya kata Zuhaimin rahimahullahu taala, wa idza kanat hadhihi halatil kal alihah, jika ini adalah keadaan tuhan-tuhan tersebut, tidak bisa mencipta, tidak bisa memberi rezeki, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak madarat, bahkan untuk dirinya tidak bisa, fa inna ittikhazaha alihah min asfahis safah wa abtalil batil, maka menjadikan tuhan-tuhan itu sebagai tuhan itu termasuk kedunguan yang paling dungu, kebodohan yang paling bodoh, dan kebatilan yang paling batil. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Tapi sekali lagi, kalau kita melihat kejadian-kejadian para nabi dan umatnya yang menolak dakwah ini, benar-benar sekali lagi kesyirikan membutakan hati-hati pemeluknya. Nah, Fir'aun melihat sendiri bagaimana apa? Laut terbelah. Tidak mau beriman. Begitu juga yang lainnya. Yang kedua, dalil akli untuk menjelaskan bahwasanya sesembahan-sesembahan selain Allah itu batil adalah anna haula'il musyrikin kanu yuqirruna bi anna Allah ta'ala wahdahu ar-rabb al-khaliq alladhi bi yadihi malakutu kulli syai. Orang-orang musyrikin, mereka mengakui, mengikrarkan bahwasanya Allah sajalah yang mencipta. Allah sajalah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi. Dan Allah lah yang bisa melindungi dan tidak ada yang bisa dilindungi dari Allah tabaraka wa taala. Yastalzimu an yuwahiduhu bil uluhiyah kama wahaduhu fir rububiyah. Ini mengandung konsekuensi hendaknya mereka mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyahnya sebagaimana mereka telah mentauhidkan Allah di dalam hal rububiyah. Maknanya ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, tadi ketika membahas tauhidur rububiyah, orang-orang musyrikin mengakui yang mencipta Allah, yang memiliki kerajaan Allah, yang memberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala, yang menolak madarat Allah tabaraka wa taala, dan seterusnya dari sifat rububiyah Allah tabaraka wa taala diyakini oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Tetapi kenapa mereka ketika beribadahnya beribadah kepada yang tidak mencipta? Kenapa? Beribadah kepada yang tidak mencipta, yang tidak memberi rezeki, tidak memiliki, dan tidak mengatur. Seharusnya ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ketika mereka beriman dengan rububiyah Allah tabaraka wa taala, kalau mereka mengimani Allah yang mencipta, bukan tuhan-tuhan mereka. Kalau mereka mengimani Allah lah yang memberi rezeki, bukan tuhan-tuhan mereka. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, bukan tuhan-tuhan mereka. Berarti ibadahnya juga harus kepada Allah tabaraka wa taala. Itu namanya tauhidur rububiyah tastalzimu tauhidul uluhiyah. Tauhidul rububiyah itu mengharuskan seseorang bertauhid dengan tauhid al-uluhiyah. Dan ini banyak di dalam atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-21 sampai 22. Allah menyatakan ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Disebutkan rububiyah Allah. Allazi ja'ala lakumul arda firasha. Dia yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan. Was samaa'a binaa'a. dan menjadikan bumi tegak, kokoh sebagai bangunan. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan telah menurunkan dari langit air. Fa akhraja bihi minas samarat, dan telah kemudian mengeluarkan dengan air tersebut, dengan hujan tersebut, buah-buahan, rizqal lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Perhatikan sekarang, sesuatu yang diimani oleh manusia, sesuatu yang diyakini oleh manusia, yaitu Allah yang mencipta, kemudian menciptakan atau menciptakan seluruh awal sampai akhirnya, yang akhir makhluk manusia, manusia yang awal dan akhir, kemudian Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan, Allah yang menjadikan menciptakan langit, Allah yang menurunkan hujan, Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan buah-buahan dengan hujan tersebut. Itu semuanya tauhid rububiyah. Nah, tidak ada manusia yang mampu menumbuhkan tumbuhan, cuma nanam dah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mau tumbuh atau tidak, itu Allah yang menentukan. Manusia cuma nanam. Nah, nanam. Kadang dia gembira, tahu-tahu tumbuhannya yang dia tanam tumbuh segar, subur, berbuah. Terkadang dia kecewa, ternyata tidak tumbuh. Bukan kehendak dia, tidak bisa dia berkehendak, pokoknya saya nanam ini panennya subur. Lah, yang menumbuhkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tanamannya subur Allah Subhanahu wa taala, berbuah Allah Subhanahu wa taala. Diyakini oleh semua manusia. Diyakini oleh semua manusia. Maka Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahui. Itu maknanya apa? Kalau kalian meyakini Allah yang melakukan itu, maka beribadahnya kepada yang melakukan itu. Kalau kalian meyakini Allah mencipta, Allah menjadikan langit dan bumi, Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan seterusnya, maka beribadahnya kepada Allah tabaraka wa taala, bukan kepada benda-benda, sesuatu yang tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa memiliki, tidak bisa mengatur langit dan bumi, tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini khairun rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika seorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertauhid dengan tauhidul uluhiyah, maka bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa taala, karena banyak di sana manusia-manusia yang mereka tidak memiliki tauhid atau kurang tauhid mereka dalam hal uluhiyah Allah tabaraka wa taala, sehingga beribadah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah dan seterusnya. Khairun wa qawwatillah rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, yang terakhir, bentuk keimanan kepada Allah Tabaraka wa taala adalah beriman dengan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Tabaraka wa taala. Al-iman bi asma'ihi wa sifatih, beriman dengan nama-nama dan juga sifat Allah Tabaraka wa taala. Maknanya adalah, apa makna beriman kepada nama-nama dan sifat Allah Tabaraka wa taala? Ai isbatu ma asbathahu Allah li nafsihi fi kitabih aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam min al-asma'i wa sifat 'ala al-wajhi al-la'iki bihi min ghairi tahrifin wala ta'thilin wala takyifin wala tamthil. Makna beriman dengan nama-nama dan sifat Allah adalah menetapkan menetapkan apa saja yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri di dalam kitabnya atau di dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berupa nama-nama dan juga sifat-sifat. Allah memiliki nama dan juga sifat-sifat sesuai yang layak bagi Allah Tabaraka wa taala. Min ghairi tahrif, dengan tanpa memalingkan maknanya. Maknanya apa? Tidak bisa dipalingkan maknanya. Wala ta'til, dan tidak dengan tanpa menolaknya. Wala takyif, dan tanpa menanyakan bagaimananya. Wala tamthil, dan juga dengan tanpa menyerupakannya, mempermisalkannya. ini beriman dengan nama-nama dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam hal ini ada dua kelompok yang menyimpang dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Secara ringkas ada dua kelompok yang menyimpang. Yang pertama adalah Al-Mu'attilah. Kelompok Al-Mu'attilah alladzina ankarul asma'a wa sifat, yaitu orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Au ba'daha, atau mengingkari sebagian nama-nama dan juga sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah? Naam, za'imin anna isbataha tastalzimut tasybih. Mereka menyangka kalau menetapkan nama-nama dan sifat Allah mengharuskan menyerupakannya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau menetapkan nama-nama dan sifat Allah, kata mereka, berarti menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Maka jawabannya, ya kana fi rahimani wa rahimakumullah, menetapkan nama-nama dan sifat tidak mesti menetapkan adanya keserupaan pada nama-nama dan sifat tersebut. Saya ulangi. Orang-orang Mu'attilah mengingkari nama-nama dan sifat Allah dikarenakan mereka menyangka kalau menetapkan nama-nama dan sifat Allah berarti akan menyamakan Allah dengan makhluknya. Misalnya, kalau menetapkan Allah punya tangan, berarti tangan Allah sama dengan makhluk. Kalau menetapkan Allah memiliki sifatun nuzul, sifat turun, berarti nanti sama dengan turunnya manusia. Begitu juga istiwa. Menetapkan Allah beristiwa, nanti sama istiwanya Allah dengan makhluk, dan seterusnya. Maka hal ini batil, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Karena yang pertama alasannya adalah Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah menetapkan nama-nama dan sifat, dan menjelaskan pula bahwasanya sifat dan nama-nama dan sifat Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Langsung dijelaskan dalam satu ayat, menjelaskan bahwasanya Allah menetapkan nama-nama dan sifat, dan Allah menyebutkan pula bahwasanya Allah tidak sama dengan makhluknya. Sehingga tidak ada alasan kalau menetapkan nama-nama dan sifat Allah berarti sama dengan makhluknya. Tidak. Allah sendiri menegaskan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu namanya apa? Nafyut tasybih. Menafikan, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini menafikan adanya penyerupaan. Wa huwa as-sami'ul basir menetapkan nama dan juga sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Tidak mesti mendengar dan melihatnya Allah itu sama dengan makhluk. Bahkan bukan tidak mesti, tidak boleh, tidak mungkin nama sifat Allah itu sama dengan makhluknya. Sudah dijelaskan sendiri. Maka ketika mereka mengatakan kalau menetapkan nama dan sifat Allah berarti menyamakan Allah dengan makhluknya, tertolak sendiri dengan ayat yang Allah sebutkan, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tetapkan, Allah Maha melihat dan Maha mendengar dan juga Maha melihat, dan Allah tetapkan bahwasanya Allah tidak serupa dengan apapun. Yang kedua, alasan tidak diterimanya Al-Mu'attilah yang mengatakan ditolak nama-nama dan sifat Allah dikarenakan akan menyamakan Allah dengan makhluknya. Kita katakan bahwasanya tidak mesti nama sama, tidak mesti namanya sama itu mengharuskan sama bentuknya. Saya ulangi. Tidak mesti sama sesuatu dalam nama dan sifat menunjukkan sama persis. Namanya boleh sama, tetapi apa? Tidak bisa sama dalam hal bentuknya, kaifiyahnya dan yang semisalnya. Seperti khanafidin rahimani wa rahimakumullah, dicontohkan oleh Syaikhuddin rahimahullah, manusia punya sifat mendengar. Manusia punya sifat mendengar. Allah punya sifat mendengar atau tidak? Punya sifat mendengar. Dari sisi aslul makna, dari sisi asal makna, maka wadih. Manusia diajak bicara dengan perkara yang mereka pahami. As-sami maknanya mendengar. Al-basir maknanya melihat, dipahami. Cuman pada rinciannya itu tidak sama. Ikhwanatiddin rahimani wa rahimakumullah. Jangankan antara makhluk dengan Al-Khaliq, sesama manusia, manusia punya sifat mendengar. Apakah sama masing-masing orang daya dengarnya? Tidak. Apakah sama? A, A, B, C punya sifat mendengar. Apakah sama daya mendengarnya? Jawabannya tidak. Ada yang sedikit saja sudah kedengaran. Ada yang harus agak dikerahi baru kedengaran. Ada yang harus teriak-teriak baru dengar. Lain. Padahal sama-sama mendengar. Begitu juga sama-sama melihat. Sama-sama melihat. Tapi beda antar makhluk saja berbeda. Ada yang tajam penglihatannya, ada yang susah, ada yang apa? Kabur, ada yang kabur jauh, ada yang kabur dekat dan seterusnya. Padahal sama-sama melihat. Aslul makna ditetapkan melihat. Tetapi apa? Berbeda masing-masingnya. Begitu pula ya Rahimin Rahimani wa rahimakumullah, makhluk-makhluk ketika disebutkan makhluk-makhluk itu punya tangan, punya kaki, maka berbeda antara tangan dan kaki makhluk-makhluk tersebut. Manusia punya tangan, kemudian apa? Hewan juga punya tangan. Manusia punya kaki, hewan punya kaki. Antar kakinya hewan berbeda, berbeda-beda. Kata para ulama, itu pada makhluk sudah berbeda-beda. Nah, apalagi dengan Al-Khaliq. Ini khonohidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, secara ringkas, nah, karena sudah sering dibahas, kelompok yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah adalah Al-Musyabbihah. Al-Musyabbihah, orang-orang yang menyamakan, menyerupakan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluk-makhluknya. Bedanya dengan yang pertama, kalau yang pertama mengingkari. Mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Mengingkari nama-nama dan sifat Allah karena takut menyerupakan dengan Allah. Itu mu'attilah. Kalau al-musyabbihah, mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah, tetapi kebablasan sampai menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk-makhluknya. Ini terbantah tadi dengan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Ayat ini surah Asy-Syura ayat yang ke-11 itu membantah dua kelompok sekaligus, yaitu al-mu'attilah dan al-musyabbihah. Al-Mu'attilah terbantah dengan firman Allah wa huwas samii'ul basir, sedangkan Al-Musyabbihah terbantah dengan laisa kamitslihi syai'. Ini khairan rahimani wa rahimakumullah. Ini nampaknya sementara yang bisa disampaikan. Kita membahas tentang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala mencakup empat perkara, yaitu beriman kepada adanya Allah tabaraka wa ta'ala, beriman dengan adanya dengan rububiyah Allah tabaraka wa ta'ala, beriman dengan uluhiyah Allah tabaraka wa ta'ala, dan beriman dengan nama-nama dan juga sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dari situ ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita sebagai faedah tambahan pentingnya menuntut ilmu, pentingnya belajar. Rukun iman itu kita belajar dari kecil, dari sekolah. Ada enggak di sekolah rukun iman? Ada enggak? Di sekolah itu entah kelas berapa itu ada belajar tentang rukun iman. Sama, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, pada kitabnya, pada rasul, pada hari akhir dan juga qada dan qadar. Tetapi kita dapati secara perinciannya ketika membahas beriman dengan Allah tabaraka wa ta'ala, yang kita dapatkan cuma satu, beriman Allah itu ada, itu saja. Ya kan? Apa beriman kepada Allah? Kita beriman Allah itu ada, sudah, itu saja. Meyakinkan bahwasanya memang Allah itu benar-benar ada, adanya. Tapi tidak dijelaskan beriman dengan rububiyah Allah, beriman dengan uluhiyah Allah, beriman dengan nama-nama dan sifat Allah tabaraka wa taala. Sehingga orang yang belajar tentang rukun iman itu cuma pahamnya demikian. Sehingga dia mengenal Allah tetapi masih beribadah kepada selain Allah tabaraka wa taala. Dia beriman kepada keberadaan Allah tabaraka wa taala, tapi ketika dia enggak punya anak, ketika dia belum dapat jodoh, ketika dia rezekinya sempit, ketika dia sakit, dia mintanya kepada kuburan-kuburan keramat. Enggak paham dengan iman kepada Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Karena yang disampaikan cuma iman dengan adanya Allah tabaraka wa taala, tidak dijelaskan rincian yang disebutkan oleh para ulama beriman dengan empat perkara-perkara ini. Sehingga ini sekali lagi menyebabkan kita harus banyak bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala ketika kita diperkenalkan dengan dakwatut tauhid, kita mengerti dengan perkara ini. Ini bukan perkara yang gampang, perkara yang remeh. Nampaknya remeh di mata kita, tetapi orang yang tidak pernah belajar itu perkara yang sangat besar ya kan. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sementara yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.